Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang demikian banyak Allah limpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, baik nikmat duniawi atau nikmat dini. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sebuah pembahasan mengenai dua penyakit yang sangat merusak seorang hamba, yaitu al-hasad wal-kibr. Hasad, iri dengki, dan al-kibr, kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi, khaliluhu, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimuhu, dan orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Jalla wa'ala, yang diantara tugas beliau adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perkara-perkara yang kotor, diperingatkan manusia dari kejelekan-kejelekan untuk mereka berhias dengan perkara-perkara yang baik, membacakan Al-Quran, membacakan As-Sunnah. Itu diantara tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang tugas Nabi alaihi salatu wassalam, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Turun ayat dibacakan kepada manusia. Beliau menjelaskannya dengan sabda beliau, dengan perbuatan beliau. Wa yuzakkihim, dan Rasul mensucikan mereka manusia, yakni ya menjelaskan kepada manusia akhlak-akhlak yang tidak baik untuk kemudian mereka meninggalkannya dan kemudian berhias dengan akhlak-akhlak yang mada, yang mulia. Adab-adab yang mulia, adab kepada Allah, adab kepada manusia. Iya. Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah jalla wa ala wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan beliau mengajari manusia al-kitab yakni mada Al-Qur'an wal hikmah. Al-hikmah yakni mada al-hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh sebelumnya manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini nikmat yang sangat besar. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah 23 tahun mengajari manusia, mendidik manusia sehingga orang-orang yang beriman keluar dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman, minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada mana? Cahaya. Ya, kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Kegelapan al-bidah, kebidahan-kebidahan kepada cahaya sunnah. Kegelapan ma'asi kepada cahaya at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Ya. Kegelapan awsaf, sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek. Untuk kemudian kaum mukminin, kaum muslimin berhias dengan sifat-sifat dan adab-adab yang mada, yang mulia. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang mada, yang mulia. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga kita dapatkan dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, beliau dengan sabar, beliau dengan penuh semangat menjelaskan kepada manusia semua perkara-perkara yang memadharatkan manusia. Semua perkara-perkara yang merusak kehidupan manusia. Dunianya dan juga apa? Akhiratnya. Nah, tidak tersisa sedikit pun dari perkara yang dibutuhkan kecuali telah diterangkan. Tidak tersisa perkara yang jelek yang harus manusia tinggalkan kecuali juga Nabi sudah memberikan mada, peringatan darinya. Iya. Termasuk dua apa namanya? Sifat atau dua perkara yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu al-hasad, ya, al-hasad, dan yang kedua adalah mada? Al-kibr. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dua sifat ini adalah sifat yang membawa pemiliknya kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Bahkan ketika seorang melihat sejarah, ya, sejarah kehidupan, ya, manusia sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, melihat penciptaan langit, bumi, diciptakan malaikat, diciptakan iblis, yang ini semuanya adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Allah menciptakan, ya, segala sesuatu ini. Langit, bumi, dan seterusnya. Dan yang terakhir Allah ciptakan adalah Adam alaihi salatu wassalam. Allah sudah menciptakan malaikat sebelum Adam. Allah sudah menciptakan iblis sebelum Adam. Allah sudah menciptakan langit, bumi, tanaman, hewan-hewan qabla Adam. Sebelum apa? Adam. Ya. Dan Nabi Adam diciptakan yaumul jum'ah, pada hari apa? Jum'ah. Fi akhiri sa'ati yaumil jum'ah, di akhir saat hari Jum'ah, bainal asri wal maghribi, antara asar dan apa? Maghrib. Nah. Ikhwatil kiram rahimah wa rahimakumullah. Dan ketika kita melihat, ya, ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, kita dapatkan bahwasanya, ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis, ya, yang menjadikan dia tersesat selama-lamanya dan binasa dengan kebinasaan yang tidak pernah akan terhenti, ya, adalah dua perkara ini. Al-hasad, hasad dan apa? Kibr, sombong. Nah, hasad melihat Adam alaihi salatu wassalam, Allah lebihkan. Hasad melihat Adam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan atas yang lain. Naam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, disampaikan kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disampaikan kepada malaikat, didengar oleh iblis, aku akan menciptakan di muka bumi ini mada? Khalifah. Al-ayah disebutkan kisah. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala ciptakan Adam, ya, dan muncul hasad pada iblis. Sampai dia merasa dia lebih baik daripada apa? Daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari apa? Dari api. Ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Yang kemudian membawa dia kepada kesombongan, yaitu menolak al-haq, menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal mala'ikah fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha, nama-nama semuanya yang Allah kehendaki untuk diajarkan kepada Adam. Thumma 'aradahum 'alal mala'ikah, kemudian, ya, dihadapkan kepada malaikat. Ambiuni bi asma'i haula, sebutkan nama-nama itu semuanya. Malaikat tidak bisa, karena Allah tidak memberikan apa? Ilmu. Allah lebihkan Adam atas alamin diantaranya dengan ilmu. Malaikat, ya, memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesombongan pada mereka. Ya. Mereka menyadari bahwasanya mereka ini, ya, tidak punya ilmu kalau Allah tidak apa? Memberi. Qalu subhanak, mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, saya tidak punya ilmu, kami tidak punya ilmu, illa ma'allam tanah, kecuali sebatas apa yang kau beri kepada kami ilmu itu. Itulah malaikat. Dan ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Adam, di sini hasad yang ada pada iblis terus berkembang, berkembang. Yeah. jadilah apa namanya membawa kepada perkara-perkara yang lain, menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Muncul kesombongan di situ. Sombong. Dia tidak sujud. Semuanya sujud kecuali apa? Iblis. Aba wastakbar. Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Maka jadilah dia orang-orang yang apa? Kafir. Nah. Jadi dari awal sejarah ya, ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, kita sudah bisa melihat. Harus kita ambil ibrah ini. Pelajaran besar yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan. Dan kita tidak mungkin tahu kisah ini kecuali melalui jalan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Orang kalau tidak beriman kepada Nabi, tidak mau mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, akan menjadi orang yang jahil. Tidak akan mengerti. Dan ini pula di antara kelebihan ilmu ad-din dari ilmu mana? Dunia. Ilmu dunia tidak mungkin mengetahui perkara-perkara itu. Gaib. Perkara-perkara gaib tentang khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Tentang qasasul anbiya wal mursalin. Kisah-kisah para nabi dan rasul. Kisah-kisah kuffar a'da'ur rusul. Ya. Musuh-musuh rasul. Dari yang sudah terjadi. Atau perkara yang belum terjadi. Seperti fitan di akhir zaman. Dajjal ila akhir. Al-jannah wan-nar. Ini semuanya seorang tidak mungkin mendapatkannya kecuali bitariqil wahyi. Kecuali melalui pintu mana? Wahyu. Jalan wahyu saja. Maka seorang akan diberkahi hidupnya. Akan diberkahi umurnya. Bil iman, dengan dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Nabi membacakan ayat. Yatlu alaihim ayatih. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Di situ manusia akan melihat, membaca. Bagaimana iblis, dia mendapatkan kehinaan. Sebelumnya tidak hina seperti itu. Namun karena hasad, dibiarkan itu terus ada pada dirinya. Sampai kemudian membawa dia untuk sombong dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau sujud, memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Jadilah dia orang-orang yang kafir. Dan itu terus. Ya. Tidak dia kemudian mengambil pelajaran, tidak dia kemudian mengambil ibrah. Tapi justru dia ya, bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus di atas apa? Kemaksiatannya. Dia mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Justru dia tambah jauh, minta tangguh, minta kepada Allah tambahan umur, bukan untuk berbuat taat, tetapi untuk menyesatkan manusia, memancangkan permusuhan kepada Allah Jalla wa'ala, ya, dan juga kepada manusia. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku bersumpah aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Subhanallah. Jadi iblis ngerti siratal mustaqim. Ngerti atau tidak? Ngerti, tahu. Tahu dia. Dia melihat apa yang kita tidak melihat. Dia melihat penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam masih dalam bentuk tanah, dilihat oleh iblis. Menyaksikan itu. Ya. Juga menyaksikan malaikat-malaikat Allah sujud kepada Adam. Dan dia mendengar atau dia mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud. Dan dia pula menyaksikan bagaimana Allah kemudian memuliakan siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam setelah terjatuh kepada dosa. Setelah terjatuh kepada mana? Ya, kesalahan. Yang beliau lakukan adalah merendahkan diri kepada Allah. Bukan sombong. Tawadhu lillah. lawan dari al-kibr adalah mana? Tawadhu. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kezalimannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sungguh aku telah menzalimi diriku ya Allah. Wahai Rabb kami. Wa illam taghfir lana, tahu bahwasanya beliau tidak akan selamat. Tahu bahwasanya beliau tidak akan mulia kalau tidak diampuni oleh siapa? Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang mana? Yang rugi. Iblis menyaksikan itu. Menyaksikan Allah muliakan Adam alaihi salatu wassalam. Namun demikianlah. Ya. Semua yang ada itu tidak kemudian menjadikan iblis mengambil pelajaran. Bahkan dia terus menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan berjanji untuk menghalangi manusia dari siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Dan akan mencurahkan segala kemampuannya untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Dan berupaya agar manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Inilah ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Adam alaihi salatu wasallam, yang ini tidak mungkin didapatkan kecuali melalui apa? Tariqul wahyi, jalan apa? Wahyi. Untuk diambil ibrah. Untuk diambil ibrah bahwasanya al-hasad dan juga mada al-kibr, keduanya adalah perkara yang menjadikan seorang rendah dan hina, serta menjadi orang yang binasa, jauh dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah tidak memberikan apa? Rahmah kepadanya. Tidak memberikan kasih sayang kepada orang ini. Sebaliknya, ya, lawan dari ini, at-tawadhu, ya, kerendah hatian, ya, kerendah dirian di hadapan Allah Jalla wa'ala, pengakuan akan kekurangan diri dan dosa-dosa di hadapan Allah Jalla wa'ala, inilah yang akan menjadikan seorang mada mulia. Tinggal kita memilih dua hal. Apakah kita ingin mencapai kemuliaan, jalannya sudah ada, atau justru wal'iyadu billah seorang memilih jalan-jalan kejelekan sehingga dia akan apa? Jatuh dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini diantara ilmu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya. Demikian pula ketika kita melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang kita akan melihat ya, riwayat ya, hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat dalam kehidupan beliau, untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Karena ketika kita mendengar sabda Nabi, kemudian kita mengimaninya, kemudian kita mengambil faedah darinya, ya, akan berubah hidup seseorang insyaallah ta'ala. Ya, ketika seorang menerima ya, satu hadis dari Nabi, akan merubah hidupnya. Kemudian mengambil hadis yang lain, terus akan semakin baik. Naam. Wabillahi taufik. Seorang kalau mendengar sabda Nabi, memuliakannya, mengagungkannya, mengambil faedah darinya, wa ya'mal, dan dia berusaha mengamalkannya, dia akan berubah. Akan menjadi baik. Barangkali kisah berikut ini, ya, kita akan coba ingat kisah sahabat yang bernama Dhimad. Dhimad, yang dia ini terkenal di masa kafirnya ketika dia musyrik, dia adalah tukang ruqyah, tukang mengobati orang. Ada orang gila dia obati, orang kesurupan dia obati, tentunya dengan mantra-mantra syirik. Ya. Nah, dia mendengar tentang seorang yang mengaku sebagai utusan Allah, Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah ibn Ibrahim, ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam di Mekah. Maka dia pun datang ke Mekah sengaja untuk menemui orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang jauh-jauh. Begitu sampai di Mekah, dihalangi oleh orang-orang Quraisy, dihalangi. Ada apa kamu nyari-nyari ini orang? Jangan, ini orang sakit, ini orang seperti mereka katakan majnun, Rasul adalah orang yang apa? Gila. Rasul adalah orang dengan segala macam apa namanya tuduhan-tuduhan jelek. Walhasil Bima tidak peduli. Bahkan dengan berita-berita itu semakin mendorong dia untuk ketemu. Saya harus ketemu. Kalau memang dia sakit, saya akan obati. Kalian kan tahu saya ini biasa ngobati. Kalau dia ini memang gila, saya biasa ngobati. Untuk apa kalian halangi? Biarkan saya ketemu. Tidak bisa dihalangi. Baik. Begitu ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana orang mau mengobati, biasanya mengajak bicara dulu untuk bisa mengerti ini arah pembicaraan kemana. Sehat atau tidak, kan demikian. Diajak bicara. Dimat berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Qul ya Muhammad." Ya Muhammad, ucapkan sesuatu. Kemudian Nabi membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Didengarkan baik-baik oleh Dimat. Ini orang sehat ini. Ini kalimat-kalimat ini luar biasa, dalam ini. Oh, ini kalimat yang sangat dalam ini. Dengar, masuk ke dalam hati ultimat ini. Karena memang dia siap mendengar. Mustami'. Tidak cukup sekali. Tanya lagi. A'id ya Muhammad, ulangi ya Muhammad. Diulangi lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Didengarkan baik-baik oleh Ultimat. Sampai 3 kali. Sampai dia kemudian berkesimpulan, demi Allah, ini bukan ucapan apa namanya yang sembarang. Tapi ini mesti ya ja'a min indillah. Datang dari sisi apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aslam. Maka dia pun masuk apa? Islam. Sembuh dari penyakitnya. Tadinya mau ngobati, sembuh. Dia yang sakit. Ya ini orang kalau dia tunduk kepada ketaatan, tunduk kepada perintah Allah, mau mendengarkan hadis, berubah. Nah, sehingga ikhwatil kiram, mari kita ya berniat dan berazam dalam hidup kita ini untuk memuliakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Apa ucapan Nabi itu adalah wahyu. Kita perhatikan, kita muliakan, kita agungkan, kita cintai. Untuk itu kita hidup memang. Bukan untuk yang lain. Untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan diantara ibadah kepada Allah adalah ta'atur Rasul. Taat kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Kita akan mendengarkan beberapa riwayat, beberapa hadis. Naam. Tentang tahdzir, peringatan Nabi alaihi salatu wassalam dari ya, 2 penyakit ini. Ya. Yang pertama adalah mada? Al-hasad. Yang kedua adalah mada? Al-kibr. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis. Nah, hadis ini disebutkan oleh al-imam atau disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Sebagiannya riwayat yang dhaif, namun disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, meriwayatkan atau menyebutkan hadis yang pertama dalam bab Ar-Rahab min Masawil Akhlaq, hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Anasin nahwuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian, tinggalkan oleh kalian al-hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu kalau ada pada seseorang, ya'kulul hasanat, akan memakan hasanat. Akan memakan hasanat, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu akan memakan apa? Hatab, kayu bakar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Naam. Tetapi hadis ini ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, adalah hadis yang dhaif. Ada sanaduhu dhaif. Naam. Wabillahi taufiq. Demikian pula hadis Anas yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lafadznya, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad itu akan memakan hasanat, kebaikan-kebaikan, sebagaimana api itu akan memakan kayu bakar. Hadis ini juga fihi syai', ya, ada rawi-rawi yang dhaif di dalamnya, sebagiannya matrukul hadis. Nah, tetapi ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya, tentang mafasid, mafsadah, hasad. Memang demikian tampak dalam kehidupan. Sehingga memang kebaikan-kebaikan seorang akan apa? Akan termakan dengan hasad itu. Karena hasad itu akan mendorong perbuatan-perbuatan jelek berikutnya. Bahkan sampai kepada kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti apa yang terjadi pada siapa? Iblis. Nah, kalau sudah kufur, hasanat semuanya apa? Gugur. Hasanat semuanya gugur. Nah, hasad, ya, ketika ada pada seseorang, setidaknya sempit hidup seseorang. Apa itu hasad? Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Al-hasad adalah tamanni zawalan ni'mah anil mahsud. Tamanni zawalan ni'mah anil mahsud. Tamanni, yakni keinginan dan harapan kalau bisa nikmat yang Allah berikan pada seseorang itu hilang. Tidak suka atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada apa? Saudaranya. Baik nikmat duniawi atau nikmat apa? Dini. Baik. Kenapa saudaraku kaya? Saya tidak. Nah, apalagi dilanjutkan. Padahal saya rajin sholat. Saya rajin sholat. Dia tidak apa namanya? Rajin. Syahadah apa ini? Ya Allah, kenapa engkau beri dia? Saya tidak diberi. Sehingga dia sangat suka seandainya apa? Ya, nikmat yang ada pada seorang saudaranya itu apa? Hilang. Saya sholat sunnah, dia hanya wajib-wajib saja. Kenapa dia yang diberi? Nah, wabillahi itu. Ini makna mada hasad. Tamanni zawalan ni'mah anil mahsud. Nah, dan akan lebih parah lagi kalau tamanni ini diiringi dengan usaha untuk betul-betul menghilangkan apa namanya nikmat itu pada saudaranya. Ya, punya warung, sama-sama punya warung, ya, dagangannya sama, ya, dagangan apa misalnya? Serapi, ya kan? jual serapi. Ya. Padahal saya dulu yang buka, tadinya rame. Saudaranya buka, lebih rame lagi. Ya. Sudah pendatang baru, ya kan? Serapinya lebih kecil, tapi laris. Ya. Muncul itu nanti. Mulai dia hasad. Tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lebih parah lagi kalau diiringi dengan apa? Usaha. So, sekarang dia usaha. Usaha untuk menghilangkan nikmat itu. Mulai menjelek-jelekkan. Itu bahannya itu. Ini. Mulai tuduhan-tuduhan. Ini sudah masuk kepada usaha. Untuk apa namanya? Menghilangkan nikmat itu. Tenang atau tidak orang yang seperti ini hidupnya? Wallahi tidak pernah akan apa? Tenang. Makan tidak enak. Tidur tidak pulas. Ya. Ya. Malah itu serabinya tambah tidak enak. Ya. Karena lagi buat serabi itu pikirannya kesana kemari. Ini. Ya. Tidak bersyukur pada Allah. Ya. Kan demikian ya. Tidak tenang hidupnya. Wallahi tidak tenang. Apalagi kalau kemudian apa namanya sampai suudzon kepada siapa? Allah. Kira-kira memakan hasanat atau tidak ini? Ya kulul hasanat. Makan hasanat. Wallahi. Bisa merusak keimanan dia kepada takdir. Apakah dia tidak ingat bahwasanya kebaikan kalau Allah sudah tetapkan kepada seseorang, manusia semuanya satu dunia dan jin semuanya kumpul untuk menghalangi kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang tadi. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Apa enggak ingat itu? Oleh karena itu, di dalam hadis, Rasul pernah mengatakan, seorang tidak akan merasakan kelezatan iman, sampai dia meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan akan menimpa dia tidak akan apa? Luput. Dan apa yang tidak sampai kepadanya juga tidak pernah akan apa? Sampai. Seorang tidak akan merasakan apa halawatul iman sampai meyakini ini. Apa tidak ingat itu? Berarti merusak keimanan dia kepada apa? Takdir. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasul Ali sallallahu wasallam pernah bersabda, "Lau annal ummata ijtama'at 'ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruk la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Ya. Inilah iman kepada takdir. Seandainya umat manusia semuanya kumpul, semuanya kumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu. Walaupun sedikit manfaat itu. Walaupun segelas air putih. Ya. Walaupun sesuatu yang lebih sedikit dari itu. Minal manafi' dari manfaat. Walaupun manusia sekumpul, berkumpul untuk memberikan manfaat. Ya. Manfaat itu tidak akan sampai. Kecuali sebatas apa yang Allah telah catat. Demikian pula kalau seandainya manusia semua berkumpul untuk menghalangi atau untuk menimpakan madharat kepada kamu. Semuanya ingin menimpakan madharat kepadamu. Ya. Membunuhmu, ya. Menghalangi jalan rezekimu, ya. Atau mungkin menghalangi kamu dari apa dan seterusnya. Ingin memadharatkan. Ya. Lam yadhurruk. Sungguh tidak akan menimpa kamu berupa madharrah kecuali sebatas madharrah yang telah ditetapkan menimpa kamu. Dan itu semuanya sudah kering penanya. Telah dicatat di mana? Lauhil mahfuz. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Orang yang seperti inilah yang akan lebar dadanya. Tapi kalau tadi ini ya, dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat justru mada sempit dadanya, sempit dadanya. Ya. Kemudian dia su'udan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah akan tenang hidupnya. Apalagi kalau dia sudah berusaha untuk menghalangi apa? Ya, nikmat atas saudaranya. Apa dia tidak ingat? Kamu sendiri ingin menghalangi apa? Nikmat. Bukankah Allah sudah mengabarkan, Rasul sudah mengabarkan seluruh manusia kalau kumpul untuk memberikan madharat, tidak bisa memberikan apa? Madarat. Nah, ini kamu sendiri. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga ya, kalau kita mengingat yang seperti ini, coba kita perangi hasad-hasad itu pada diri kita. Agar hidup kita ini lapang. Iya. Hidup kita ini apa namanya? Ya, barokah. Naam. Baik. Baik nikmat duniawi atau nikmat apa? Dini. Sama-sama ngaji. Bahkan saya lebih lama dulu ngaji. Tapi pelajarannya durusul lughah terus jilid satu. Tidak naik-naik. Ya kan? Nah ini baru kemarin seminggu. Sudah langsung dari jilid 1 langsung jilid berapa? 3 selesai. Oh, subhanallah. Ya. Saya masih jilid apa? 1. Misbiru, sabar. Kamu sudah berusaha bertahun-tahun, pahalanya banyak insya Allah, tapi memang belum sampai. Kan begini, isfiru sabar. Ya. Loh, dia sekarang bukan dursulullah saja, nahu sorof bisa. Kok bisa nahu sorof? Saya tak bisa. Ya Allah, kenapa saya tak bisa? Ya. Nah, tapi kan Anda bisa melakukan yang lain. Pintu-pintu kebaikan bukan hanya apa? Itu. Nah. Tapi antum tidak bisa menguasai, antum terus berusaha agar bisa apa namanya belajar agama dengan baik. Antum tanya bagaimana wudu yang baik. Jangan kemudian menjadikan antum berhenti dari menuntut apa ilmu. Ya. Tapi terus dulu kok tidak paham-paham, tapi wudu insya Allah apa paham, fahami wudu bagaimana cara wudu. Ya. Alhamdulillah, sesuatu yang kita mengerti dari ilmu kita amalkan, ya. Menjadikan ya bersih jiwa kita. Sholat, fokus juga di situ. Jadi hasad itu bisa pada urusan-urusan apa? Duniawi dan ada pada urusan-urusan apa? Ya, dini juga. Nah. Taib. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan nanti tampak bedanya antara hasad dengan apa yang disebut dengan ghibbah. Apa namanya? Ghibbah. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua apa? Perkara. Naam. Hasad yang dimaksud di sini bukan hasad yang tercela tadi. Yang maknanya adalah membenci ya dan berharap hilangnya nikmat atas apa? Saudaranya. Enggak ada ini. Tapi dia melihat saudaranya diberi ilmu oleh Allah. Masya Allah dia hafidzul Quran wa hafidzus sunnah. Mengerti ilmu tafsir, dia bisa mengajarkan ilmu, subhanallah. Tidak ada kebencian sama sekali. Tidak ada kebencian atas nikmat itu. Senang. Alhamdulillah ada saudara saya yang berhasil. Alhamdulillah adik saya. Alhamdulillah kakak saya. Alhamdulillah teman saya. Senang. Kan tidak ada kebencian, ya atau tidak? Cuma di sini ingin. Saya ingin seperti itu. Ini hasad atau bukan? Bukan hasad. Ini namanya ghibbah. Maka beda nanti. Ya. Demikian pula ya, pada dunia yang Allah berikan. Kalau tadi ilmu. Yang kedua adalah dunia. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan dunia kepada saudara kamu. Diberi harta dan seterusnya. Kemudian dia habiskan hartanya. Dia gunakan hartanya untuk apa? Untuk ketaatan. Untuk wakaf ini. Untuk anak yatim. Untuk membeli kitab. Diberikan kepada thullabul ilmi. Untuk ini itu subhanallah. Senang. Dan dia berandai-andai seandainya saya seperti dia. Yang seperti ini tidak tercela. Bahkan ini sesuatu yang apa? Ya, yang terpuji. Nah, jadi nanti bisa difahami apa ini maksud hasad dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah hasad kepada seorang yang diberi ilmu, dia mengajarkannya, dia mengamalkannya, dan seorang yang Allah beri apa namanya? Dunia, dan dia gunakan dunia itu untuk kebaikan. Naam. Itu bukan hasad. Karena tidak ada unsur kebencian atas nikmat yang Allah berikan kepada apa? Saudaranya. Tidak pula ada tamanni zawalan ni'mah anil mahsud. Tidak ada angan-angan itu hilang dari apa? Mahsud. Bahkan mungkin dia angan-angannya kalau bisa ada orang seperti ini banyak. Ya. Yeah. Kalau bisa ada orang seperti ini banyak, orang yang punya harta, kemudian dia gunakan untuk apa? Untuk dakwah ilallah. Subhanallah, seandainya saya juga termasuk itu. Seandainya orang yang ngerti Quran, sunnah ini banyak. Betapa banyak daerah-daerah, kampung-kampung yang belum masuk di dalamnya dakwah tauhid. Alaysa kadzalik, ya atau tidak ikhwan? Iya ya. Coba antum masuk ke gunung-gunung. Ya Allah, subhanallah, masuk di gunung-gunung di atas sana. Kasihan masyarakat itu. Di daerah pesisir-pesisir pantai, ya subhanallah. Ya. Santri-santri kita ini masih sangat sedikit. Ya. Sehingga muncul keinginan. Seandainya ada orang yang mengerti Quran, bisa pergi ke sana ke gunung itu ngajari Quran, ngajari surah Al-Fatihah, ngajari sholat yang baik, ngajari akidah yang benar. Kalau bisa banyak orang-orang yang seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati kalian dari hasad, tinggalkanlah, jauhilah dari hasad. Karena sungguh hasad itu bisa memakan apa? Hasanat, kebaikan-kebaikan, sebagaimana api itu memakan apa? Ya. Kayu bakar. Meskipun hadis ini dhaif, namun ya, makna dari hadis ini ya, sahih dari sisi ya, hasad itu akan membawa pelakunya ketika dia tidak meminta kepada Allah untuk dibersihkan dari penyakit itu, membawa kepada sekian banyak apa namanya penyimpangan-penyimpangan. Taib, sempitnya jiwa. Tidak ridha dengan apa? Takdir Allah. Bahkan mungkin dia akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ya, menghalangi kebaikan-kebaikan pada saudaranya. Wabillahi taufiq. Dan yang paling parahnya hasad itu akan membawa pelakunya kepada al-kufru billah azza wa jalla. Kufur kepada Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kufur dan menghalangi hidayah. Seperti terjadi pada orang-orang Yahud wa Nasara ahlul kitab. Di antara sifat yang Allah sebutkan ada pada ahlul kitab adalah mada? Hasad. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Kebanyakan dari ahlul kitab mereka berandai-andai dan menginginkan betul-betul ingin, seandainya ya kalian ini bisa dikembalikan dan dijauhkan lagi dari iman, lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi orang-orang ahlul kitab itu kepingin seandainya kaum mukminin kembali lagi menjadi apa? Kafir. Nikmat yang sudah ada pada kaum mukminin, mereka tidak suka nikmat itu. Nah, Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasulnya. Itu juga mereka hasadi. Mereka tidak suka. Loh, ternyata nabi yang terakhir minal Arab, dari kalangan apa? Arab, bukan dari kami Bani Israel. Ya. Tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Rajulun minal Arab. Padahal sama keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Saudaranya sendiri. Nah, coba apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf? Ya, hasad yang ada pada siapa? Saudaranya Yusuf. Mada hasol lahum? Apa yang terjadi pada mereka? Karena hasadnya pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sampai kepada taraf pembunuhan kepada siapa? Yusuf. Ya, itu pembunuhan sesungguhnya. Yang tadinya memang niat langsung membunuh, kemudian yang paling baik di antara mereka, jangan dibunuh, tapi masukkan ke dalam apa? Sumur, ya sama saja. Iya. Masukkan ke sumur sama saja kan? Bahkan mungkin lebih apa? Lebih berat kematiannya itu apa namanya? Iya. Mungkin ya, tersiksa di situ. Luar biasa hasad itu memang. Iya. Mereka ini ahlul kitab disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 109 ini. Mereka memiliki hasad. Hasadan min indi anfusihim. Hasad yang ada pada diri mereka itulah yang kemudian menjadikan mereka ini ingin nikmat iman yang dimiliki oleh orang-orang beriman hilang dari mereka. Kalau bisa kafir lagi. Dan keinginan itu bukan hanya sekedar keinginan, namun diikuti dengan apa? Usaha. Ini lebih parah lagi. Usaha demi usaha. Usaha membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Usaha membinasakan kaum muslimin. Tapi coba lihat pada saat perang Khaybar. Sesudah perang Khaybar, Nabi disuguhi apa namanya? Daging, daging kambing. Kesukaan Nabi adalah bagian paha. Dikasih racun sebanyak-banyaknya di mana? Di paha itu. Yang lain juga dikasih racun. Tapi yang paling banyak adalah bagian apa? Paha. Karena mereka ngerti. Sahabat tidak mungkin ngambil paha. Karena mereka akan mengedepankan siapa? Nabi. Sahabat tahu Nabi itu paling suka bagian apa? Paha. Betul, Nabi ngambil itu. Para sahabat juga ngambil, sudah terlanjur makan. Beberapa orang meninggal. Nabi sendiri sudah menyentuhkan pada bibir beliau. Ya, namun kemudian daging berbicara bahwasanya di dalamnya ada apa? Racun. Ya. Tila dikatakan beliau terpengaruh sakitnya karena itu. Yang kemudian sampai pada wafatnya apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya benar, maka beliau juga meninggal syahidan. Meninggal apa? Syahidan. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, inilah hasad yang kemudian menjadikan orang-orang kafir, ahlul kitab, ya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya tidak mau beriman. Tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Jadi, ya, dari beberapa ayat, beberapa hadis, ya, yang telah kita dengar bersama, kita bisa mengetahui bahwasanya hasad adalah di antara penyakit-penyakit yang sangat besar pengaruhnya bagi apa? Hati. Qulub. Nah, dan tidak akan terobati penyakit hasad itu kecuali bil ilmi, kecuali dengan ilmu wal amal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' wal amalu as-salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Nah, ketika seorang memiliki ilmu, membaca ayat, membaca hadis, melihat kisah iblis dan seterusnya, itu ilmu. Ternyata hasad tidak mendatangkan manfaat. Jadi percuma saja saya membenci nikmat yang ada pada saudara saya, percuma. Saya menempuh sebab-sebab untuk menghilangkan nikmat itu juga apa? Percuma. Lalu terus untuk apa? Hidup kita akan habis hanya untuk itu. Sekarang, ya, banyak bertobat kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Baikkanlah hati saya. Tidak ada yang bisa menjaga hati, memperbaiki hati, illallah. Kecuali siapa? Allah. Nah. Wabillahi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan madarat yang menimpa seseorang dengan sebab hasad, ya, insyaallah sangat banyak, ya. Baik, madharatnya banyak. Namun ini kesimpulannya tadi, ya, bahwasanya hasad itu, ya, demikian jelek akibatnya. Dan ya, akan sembuh dengan apa? Ilmu nafi wal amalus shalih. Amalus shalih di antaranya doa kepada Allah jalla wa ala. Dan di antara yang juga diajarkan oleh Nabi adalah, baik, kalau itu terkait dengan nikmat duniawi, kita telah diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengobati hasad itu agar kita melihat orang-orang yang lebih apa? Rendah dalam hal apa? Dunia. Itu ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang lebih apa? Rendah dari kalian. Nah, saya miskin. Lihat yang di bawah ternyata banyak yang lebih apa? Miskin. Saya sakit. Lihat yang di bawah lebih apa? Banyak yang sakit. Lihat orang yang lebih bawah. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu akan mendorong kamu untuk tidak meremehkan nikmat apa? Allah atas kalian. Jadi khulasahnya, ya, hasad sebagai penyakit yang membahayakan hati ini, di antara obatnya atau obatnya adalah ilmu nafi, ilmu yang apa? Bermanfaat, wal amalus shalih. Ilmu nafi, yakni tadi kita membaca hadis tentang peringatan apa? Hasad, ya, tentang kisah Nabi Adam dan seterusnya, tentang bagaimana orang-orang Yahud, Nasara, Allah sebutkan sifat-sifat itu ada pada mereka yang menghalangi mereka dari apa? Hidayah. Al amalus shalih di antaranya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar hati ini dibersihkan dari hasad, dan kemudian juga dengan dia melihat apa atau melihat nikmat yang lebih rendah yang dirasakan oleh saudara-saudaranya, ya, dia lihat orang yang lebih apa? Lebih rendah. Ini diantaranya ya ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Baik. Adapun perkara berikutnya yang apa namanya akan kita bahas dari apa namanya penyakit yang merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah al-kibr, sombong. Telah kita dengarkan tadi apa namanya kisah iblis ma'a Adam alaihi salatu wassalam, dan telah kita dengarkan bahwasanya kibir kesombongan yang ada pada iblis telah menjatuhkan dia dan menjauhkan dia dari kebaikan. Aba wastakbar, dia enggan, wastakbar dan apa? Sombong. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kesombongan sebagaimana hasad, Nabi alaihi salatu wasalam juga telah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau tentang mada al-kibr. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang kibr adalah sabda beliau alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin. Di dalam hatinya ada seberat dzarrah apa? Kesombongan. Baik. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini muncul khauf, takut. Bagaimana tidak takut? Ada kesombongan seberat dzarrah terhalangi dari apa? Jannah. Maka di antara sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, khawatir tentang suatu amalan. Khawatir itu termasuk dari apa? Kesombongan. Ya Rasulullah, inna ahadana. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kita ini ada orang yang suka an yakuna saubuhu hasan. Suka memakai pakaian yang apa? Bagus. Wa na'luhu hasanun. Dan juga suka untuk memakai sandal yang bagus. Jadi apakah ini termasuk apa? Kesombongan. Nah, barangkali ya. Nah, itu pun muncul pada diri kita. Alhamdulillah para sahabat haris, orang yang sangat bersemangat untuk bertanya. Yang pertanyaan mereka kemudian menjadi sebab munculnya apa? Jawaban dari Nabi, ilmu yang kita butuhkan. Nah, kita pun juga demikian. Barangkali kita membuat rumah, yang besar, rumah tingkat ini sombong atau tidak? Ya. Tanah hanya sedikit, ya kan? 4x4 kan sedikit ya? Ya. Anak banyak, paling tidak bangunnya kemana itu? Ke atas, tingkat 5. Ya kan? Ilustrasinya terlalu. Gitu ya. Yang jelas tingkat, ya. Kenapa butuh memang ya? Butuh. Ya. Ini sombong atau tidak? Ada hajat. Motor juga demikian. Perjalanan jauh sana sini ini harus motor yang bagus. Kalau motornya motor si pitung terus tahun 70 ini, waduh repot perjalanan dari sini ke sana. Mau taklim macet, ya kan? Baru mau berangkat gembes. Ah ini berat ini, harus beli yang lebih besar. Fiction. Nah, lumayan ini kan. Ah, ini sombong atau enggak ini? Apakah ini kesombongan atau bukan? Ya, serupa dengan itu pertanyaan. Inna ahadana yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, di antara kita ini suka kalau pakaiannya bagus. Suka kalau sandalnya juga apa? Bagus. Maksudnya, hal hadza minal kibr, apakah ini termasuk apa? Kibr, sombong. Ya. Subhanallah. Ini penting sekali, ikhwan. Dan tidak ada jawabannya kecuali apa? Dalam sabda siapa? Nabi. Cari di mana silakan. Tidak ada jawaban itu. Kalau bukan ya wahyu minallah. Wahyu dari siapa? Allah. Sehingga memang harus kita ini memuliakan hadis. Harus memuliakan apa? Wahyu. Harus seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan hakikat. Beliau mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Subhanallah. Jawaban seorang murabbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil. Allah itu jamil, indah, yuhibbul jamal, mencintai apa? Keindahan. Allah suka. Asar nikmat itu tampak. Asar nikmat tampak. Kita diberi Allah kekayaan, berilah anak-anak kita ya apa? Tausiah minar rizq, yakni beri pakaian mereka yang baik-baik, yang bagus-bagus. Baik. Tidak kemudian apa? Wong ada harta sengaja pakai anak-anaknya dibuat pakaian yang sompang-samping ya kan. Tempel sana, tempel sini. Padahal ada. Kalau enggak ada lain ceritanya. Ya. Beri kasih sandal mereka. Ya. Agar tampak asar. Ya. Nikmat Allah pada dirinya. Ya. Sesuatu yang sederhana. Ya. Tidak tinggi sekali. Tapi bagus. Tidak juga apa namanya. Nah. Ya. Sesuatu yang jelek. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kemudian Nabi mengatakan. Al-kibru batarul haqqi. Wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu hakikatnya adalah batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtu an-nas, dan meremehkan apa? Manusia. Dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang ringkas ini. Ini termasuk jawami'ul kalim. Termasuk jawami'ul kalim. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang jawami', kalimatnya sedikit namun demikian apa? Luas maknanya, jelas. Ya. Dengan kalimat yang sederhana ini bisa menjelaskan tentang hakikat mana? Kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak al-haq. Wa ghamtun nas, dan meremehkan apa? Manusia. Inilah kibir. Artinya kalau seorang memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, namun ada pada jiwanya tarafur, ya, rasa bangga diri, tinggi diri, lebih dari yang lain, dan meremehkan yang lain, maka dia terjatuh pada apa? Kesombongan. Karena dia meremehkan apa? Manusia. Jadi bukan masalah pakaiannya bagus, motornya bagus, ya, bukan itu. Tapi hati dia ini bagaimana? Ya. Nah, dan terkadang meremehkan manusia itu muncul juga dalam apa? Lisan. Tadinya hati, namun lisan itu apa? Ya, muncul. Kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kalimat-kalimat yang menunjukkan dia apa namanya? Ya, besar. Meremehkan manusia terkadang muncul ya, dalam lisan itu. Nah, wabillahi taufiq. Ini yang pertama. Ya. Di antara jenis kesombongan adalah meremehkan apa? Manusia. Kemudian yang lebih dari itu adalah ya batarul haq, menolak nada al-haq. Inilah kesombongan. Oleh karena itu iblis dikatakan sebagai mana? Ya, sebagai orang yang istakbar ya. Dan dia terjatuh pada dua jenis kesombongan sekaligus. Meremehkan siapa? Adam alaihi salatu wassalam, dan menolak al-haq yang datang dari siapa? Allah jalla wa ala. Datang perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini perintah Nabi kepada seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai illallah kecuali Allah. Tuflihu. Kalian akan apa? Beruntung. Ini al-haq yang sedang disampaikan oleh siapa? Nabi. Ya. Tinggalkan Latta, tinggalkan Uzza, tinggalkan Hubal, tinggalkan Manat. Ya, berhala-berhala Quraisy. tinggalkan peribadatan kepada malaikat, tinggalkan peribadatan kepada orang-orang soleh, tinggalkan peribadatan kepada Nabi, Nabi Isa atau yang lain. Tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini al-haq. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian akan beruntung. Dunia dan apa? Akhirat. Dari belakang Nabi ada seorang yang ya mengucapkan huwa kadzdzab. Padahal Nabi sedang berdakwah. Ya, mendatangi sekerumunan manusia di Mina, sekerumunan manusia di mana? Di Muzdalifah. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang datang ya, atau di pasar beliau mengingatkan manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi mendatangi manusia-manusia. Dari belakang ada orang yang mengatakan huwa kadzdzab, dia dusta, dia dusta. Siapa yang di belakangnya itu? Abu Lahab. Naam. Abu Lahab. Fahuwa minal mustakbirin. Minal mutakabbirin. Termasuk orang-orang yang ada? Yang sombong. Karena menolak apa? Al-haq. Karena menolak al-haq. Naam. Inilah kesombongan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam melihat ada seorang makan dengan tangan apa? Kiri. Makan dengan tangan kiri. Maka Nabi mengatakan, "Kul bi yaminik, makan dengan tangan apa? Kananmu." Ini al-haq. Nabi sedang memerintahkan sesuatu, yaitu makan dengan tangan apa? Kanan. Wahada wajib. Makan dengan tangan kanan hukumnya mana? Wajib. Wajib hukumnya. Karena Nabi memerintahkan dengan amr perintah. Kul biyaminik. Makan dengan tangan apa? Kanan. Dalam riwayat yang lain melarang makan dengan tangan apa? Kiri. La ta'kulu bisyimal. Jangan makan dengan tangan apa? Kiri. Jadi perintah dikuatkan dengan larangan. Ditambah lagi yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasalam menyerupakan makan dengan tangan kiri dengan perbuatan mada syaitan. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan apa? Kiri. Jadi makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, makan dengan tangan kiri hukumnya mada haram. Nah, diperintah oleh Nabi makan dengan tangan kananmu. Demikian Nabi melihat seorang pemuda. Kemudian dia mengatakan, "Mas tatok, saya tidak bisa." Padahal tangannya utuh. Tangannya bagus, baik. Kok dia jawab tidak apa? Bisa. Sombong di sini. Maka tiba-tiba, ya, betul-betul orang ini tidak bisa mengangkat apa namanya tangan kanannya, tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Ya. Wabillahi itu. Dia mengatakan tidak karena sombong. Ya. Inilah kesombongan. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan ini tentunya bertingkat-tingkat. Ini bertingkat-tingkat. Ketika datang al-haq ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang al-haq dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kewajiban kita semuanya adalah mada? Adalah menerima ya, apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala al-haq itu. Nah. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada sebuah contoh yang tepat kita sisipkan di sini tentang pakaian seorang muslim. Pakaian seorang mada muslim ketika dia memakai izar, memakai sarung ya. Telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang pakaian seorang muslim. Izratul mu'min ila nisfis saq. Ya, pakaian seorang muslim itu ya, sarung seorang muslim itu, pakaian seorang muslim itu sampai separuh apa? Betis. Diangkat sampai setengah apa? Betis. Kalau mau diturunkan tidak mengapa. Diturunkan, diturunkan, diturunkan selama tidak di bawah mata kaki. Selama masih di atas mata kaki, fahada jaiz. Ini apa? Boleh. Nah. Karena Nabi mengatakan ma tahtal ka'bain fa finnar. Yang di bawah mata kaki itu fa finnar, di dalam apa? Neraka. Nah. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian ada yang mengatakan tidak apa-apa saya ya pakai pakaian menyeret-nyeret. Yang penting tidak apa? Sombong. Yang penting tidak apa? Sombong. Baik. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Ketika ditanya ma daliluk, apa dalilmu? Dalilnya kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah apa? Abu Bakar. Beliau memakai sarung ya, di atas mata kaki, namun kemudian sesekali apa namanya? Turun, merosot ke bawah. Diangkat lagi, merosot lagi. Nah. Baik. Kadang ada kondisi-kondisi seperti itu. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan Abu Bakar As-Siddiq jelas tidak masuk dalam apa? Ya, ancaman. Karena beliau telah berusaha untuk apa namanya? Menaikkan. Ini bedanya. Berusaha untuk menaikkan, kemudian turun lagi, dinaikkan lagi, turun lagi. Baik. Ya, mungkin ada orang yang ketika dia sholat khusyuk, membaca ayat, dia tidak sadar sarungnya apa namanya? Melorot, bisa jadi. Dulu para sahabat kalau kena panah saja, sholatnya dilanjutkan. Sholat dilanjutkan. Karena demikian, apa namanya, membaca ayat itu masuk ke dalam hatinya. Minal munasabah, termasuk diantara yang mungkin perlu untuk kita ingatkan. Sekarang datang kepada kita al-haq. Datang kepada kita al-haq, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Izratul mu'min ila nisfis saq. Pakaian seorang muslim itu sampai di atas apa, di pertengahan apa, betis. Nah, ditambah lagi suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar memakai pakaian di bawah sampai yakni turun sekali. Maka Nabi mengatakan, "Ya Ibnu Umar, irfa saubak." Angkat pakaian kan. Diangkat lagi. Angkat lagi, disuruh angkat lagi. Nabi mengatakan angkat lagi sampai batas setengah apa? Betis. Nah, disitulah Nabi kemudian mengatakan izratul mu'min ila nisfis saq. Apakah Ibnu Umar mengatakan ndaklah ya Rasulullah kayak gini saja. Yang penting kan tidak sombong. Apakah itu jawaban siapa? Ibnu Umar. Taib, permasalahan seorang belum bisa melakukan lain permasalahannya. Ya. Taib, orang tidak tahu, jahil tidak tahu, lain masalah. Ya kan? Orang tidak belum melakukan, tidak tahu, lain masalah. Sekarang kita sedang mengomentari orang yang diingatkan kemudian mengatakan apa? Yang penting tidak sombong. Apakah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi mengatakan angkat ya, pakaianmu, sudah diangkat, sudah di atas mata kaki, kemudian Rasul angkat lagi, suruh angkat lagi sampai setengah apa? Betis. Itu untuk menjelaskan batas. Kemudian Nabi mengatakan izratul mu'min ila nisfis saq. Baik. Jadi permasalahan cingkrang, permasalahan apa namanya, pakaian di atas mata kaki, ini bukan perkara apa namanya, sesuatu yang terkait dengan adat, istiadat, tidak. Nabi mengatakan izratul mu'min, pakaian seorang apa? Mu'min. Ila nisfis saq. Ini batas atas, yang paling tinggi. Kalau orang mau menurunkan, silahkan. Selama masih di atas mata kaki. Nah, taib. Wabillah itu. Apakah Ibnu Umar, ya, yakni seorang sahabat tentunya jauh dari sifat sombong. Alisa kadali, jauh dari sifat sombong. Orang yang mengatakan biarkan saya seperti ini, yang penting tidak sombong, lebih pantas mana untuk mengatakan seperti itu? Dia atau Ibnu Umar? Ibnu Umar. Tetapi ternyata Ibnu Umar tidak. Beliau melaksanakan perintah siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kesombongan dari sisi mana kita lihat di situ? Dari menolak mata kebenaran. Batarul haq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara hadis yang juga menunjukkan tentang ya, buruknya sifat takabbur atau sombong, ya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah, ya, taib, dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Akhrajahu Al-Hakim wa rijaluhu thiqat. Ini di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Bulughil Maram, masih dalam bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq. Bab Ar-Rahab. Ar-Rahab yakni At-Terhib. Baik. Ancaman dari akhlak-akhlak yang apa? Yang buruk. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi." Man ta'azzama fi nafsihi. Siapa yang menganggap besar dirinya. Berarti meremehkan apa? Manusia. Wakhtala fi misyatihi. Yang kemudian tampak dalam apa? Cara jalannya. Ya. Jalannya orang apa? Sombong. Nah. Apa balasannya? Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Hadis ini ikhwatil kiram rahimahullah rahimahumullah, dikeluarkan juga oleh Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, ya, di dalam Al-Adabil Mufrad. Baik, dan hadis ini, ya, menunjukkan juga tentang ada tentang dhammu al-kibr. Tercelanya apa? Al-kibr. Kesombongan. Baik. Dan akibat dari kesombongan ini adalah mada, adalah dia akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai yang disebutkan dalam hadis ini, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Wa huwa alaihi ghadban. Naam. Ma'asyiral al-muslimin rahiman rahimakumullah. Cukup hadis yang telah kita baca sebelumnya juga menunjukkan kemurkaan Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang dalam hatinya, ya, mithqalu dzarratin min kibrin, seberat darah dari apa? Dari kesombongan. Baik, saya akan bacakan ucapan Ibnu Qayyim ya rahimahullah di dalam kitab Ar-Ruh, sebagian ucapan Ibnu Qayyim. Al-kibru asarun min asaril ujbi wal baghi min qalbin qad imtala'a bil jahli wal dhulmi wa tarahhalat minhu al ubudiyyah wa nazala 'alayhi al maqt. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kibru, kesombongan itu adalah asar, salah satu akibat dari akibat-akibat ujub. Awalnya adalah apa? Ujub. Maka hati-hati dari ujub. Nah, syaitan bisa masuk atau membisiki manusia dari banyak sisi. Berawal dari seorang mungkin memiliki, ya, usaha yang mapan, tambah mapan, tambah mapan, tambah besar. Ya. Dia juga mungkin awalnya berbuat baik, asarnya kemudian besar, pengaruhnya besar, pengaruhnya besar. Akhirnya merasa apa? Berjasa. Merasa besar. Merasa ujub. Orang tadinya punya murid satu, ya, satu, dua, banyak, tambah banyak muridnya. Tadinya apa namanya, membuka lahan ma'had sedikit, tambah besar, besar, besar, besar, besar. Nah, atau dia mungkin memberi bantuan, ya, bantuan, ya, dengan hartanya, ya, membuat masjid. Kemudian ternyata masjid itu apa namanya, menjadi makmur, besar. Awalnya kebaikan. Tapi syaitan kemudian apa? Masuk ke dalam hatinya, membisiki. Untuk seorang terjatuh kepada mada? Ujub. Untuk seorang terjatuh kepada ujub. Nah, saya punya jasa. Luar biasa upaya saya. ternyata saya adalah saya. Nah, itu kan ya. Nah, ini sudah mulai kan ya. Ya. Dan seterusnya, ini bahaya kalau sudah kayak gini. Antum itu siapa? Kamu juga bodoh tadinya. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah pada murid-muridmu, kamu tidak punya murid. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan menjadi besar pengaruh apa namanya? Ya. Ajakan kamu, dakwah kamu tidak akan apa? Besar. Hati-hati ini, ikhwan. Orang mendidik anaknya berhasil, masya Allah, anak yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, ketiga berhasil. Itu semuanya adalah dari siapa? Allah. Wallahi ikhwan. La haula wa la quwata illa billah. Berawal dari ujub. Demikian Ibnu Qayyim mengatakan. Jadi kesombongan itu adalah asar, ya, salah satu pengaruh dari asar-asar ujub. Nah, wal baghi, dan melampaui batas yang ada pada hati seseorang yang telah dipenuhi dengan kejahilan dan kezaliman. Kembali lagi ke hati. Hatinya penuh dengan apa? Kejahilan. Jahil dengan apa namanya? Qudratullah. Jahil dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zalim dia kepada dirinya, subhanallah. Coba lihat Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Langsung menundukkan dirinya di hadapan siapa? Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Naam. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah, sesuatu yang besar, bersama Ismail. Ya. Tetapi setelah membangun tidak ada ujub sama sekali. Yang ada adalah doa dan memohon agar amalannya apa? Diterima. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah amalanku ini ya Allah. Dan memang ujub itu ya, akhirnya membawa seseorang kepada mana? Kesombongan. Dan para sahabat pernah diingatkan dari sifat ujub ini. Pernah diingatkan dalam perang mana? Hunain. Dalam perang apa? Hunain. Naam. Idh a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian merasa ujub dengan banyaknya kalian, tentunya bukan terjadi pada sahabat-sahabat yang mulia, sahabat kibar, orang yang baru masuk Islam, muncul itu tadi. Langsung Allah ingatkan bahwasanya kemenangan, bahwasanya luasnya pengaruh dakwah Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat itu semuanya semata-mata adalah pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kalian tidak ada manfaat. Sekedar banyak kalau tidak ditolong oleh siapa? Allah. Semua luar biasa diuji oleh Allah. Tunggang langgang lari. Yang kokoh di situ hanya Nabi alaihi salatu wasallam dan beberapa namanya sahabat. Kemudian Allah memberikan kemenangan. Diingatkan ya kaum muslimin dari ujub. Sehingga ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah ya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kibir itu asar dari ujub. Yang ujub itu muncul dari hati yang apa namanya? Telah dipenuhi dengan kejahilan dan kezaliman. Wartahalat wa tarahalat minhul ubudiyah. Ya. Dan lupa bahwasanya dirinya adalah apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Hamba Allah yang lemah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Karena kesombongan itu lawannya adalah apa? Tawadhu. Ya. Maka insyaallah taala kita akan membahas bab ini. Bab tentang mada? At-tawadhu syai' min hadzal bab. Ya, tentang mada? Tawadhu. Wabil khusus, secara khusus adalah tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini diantara apa namanya? Ilmu yang bermanfaat agar seorang apa namanya berusaha diselamatkan dari mada? Kibir. Melihat para nabi, para rasul. Melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana tawadhu'uhu, bagaimana tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Tayyib, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, tentang masalah ini tawadhu' ya, yang dengan itu akan semakin jelaslah makna mada al-kibr. Ya, karena tawadhu' adalah lawan dari mada al-kibr. Kita akan bacakan riwayat-riwayat ya, hadis dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita akan coba baca beberapa riwayat. Salah satu bab yang ada pada kitab Syama'il adalah bab tentang mada, tentang tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para nabi dan rasul adalah orang yang paling jauh dari sifat mada al-kibr. Mereka maksum minal kabair, diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa besar, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal ma'asi, diselamatkan dari asyirku billah, diselamatkan dari mada al-ma'asi, al-bidah, dan yang semisalnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi mereka, para nabi dan rasul, dengan akhlak yang ada, yang mulia. Terlebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai nabi benar-benar berada di atas mada khuluq, akhlak yang ada, yang agung. Nah, di antara akhlak yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam adalah tawadhu. At-tawadhu. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, babun ma jaa'a fi tawadhu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tawadhu Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, disebutkan dalam bab ini oleh al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah hadis yang cukup banyak, ya, hadis yang cukup banyak. Kurang lebih 13 hadis. 13 hadis yang ini semuanya menunjukkan tawadhu siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Dan kita akan baca sebagiannya. Hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini, qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Mani' wa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah 'an az-Zuhri عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Diriwayatkan oleh Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasul pernah bersabda, "La tutruni." Jangan sekali-kali kalian melampaui batas di dalam menyanjungku. Jangan sekali-kali kalian melampaui batas di dalam memuliakanku, memujiku, menyanjungku. Kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasara, ya, mereka melampaui batas di dalam memuliakan dan menyanjung Ibna Maryam, Isa ibn Maryam. Ini termasuk tawadhu Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak ingin diangkat lebih dari apa? Derajatnya. Tidak ingin dipuji lebih dari apa yang ada pada apa? Beliau. Ini tawadhu. Maka beliau berpesan sekali kepada umat beliau di saat beliau hidup atau setelah beliau apa? Wafat. Beliau berpesan dengan pesan yang luar biasa ini. Jangan sekali-kali kalian melampaui batas di dalam menyanjungku. Jangan sekali-kali kalian melampaui batas dalam memuliakan aku. Sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam memuliakan, menyanjung, memuji Isa ibn Maryam. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Isa adalah Allah. Dan seterusnya. Ini sudah melampaui batas. Nabi Isa tidak ridha, Nabi Isa tidak rela. Nah, dan tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan apa yang telah terjadi itu. Jangan sampai terjadi pada umat ini. Walaupun saya mencapai derajat kemuliaan, saya tetap hambanya siapa? Allah. Innama ana 'abdun, aku ini hanyalah hamba Allah. Wa rasul, faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah tentang saya adalah hamba Allah dan rasulnya. Tetap semulia-mulianya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah hamba Allah yang tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat mada rububiyah, menciptakan, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, tidak, abadan sama sekali. Ya. Beliau hamba, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul katakanlah wahai Nabi, innama ana basyarun mislukum, saya adalah manusia seperti kalian. Saya sakit, saya juga meninggal. Saya bisa berbahagia, saya juga bisa apa? Sedih. Nah, saya menikah, saya punya anak, saya makan, saya minum. Bagaimanapun keadaan beliau, beliau tetap sebagai seorang apa? Hamba. Beliau pernah lapar dan mengganjal apa? Perut beliau dengan batu. Itu Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau bisa luka dalam peperangan, perang Uhud terluka. Wajah beliau sampai berdarah. Beliau dilempari dengan batu ketika berdakwah di Taif, dilempari batu sampai berdarah-darah kaki beliau alaihi salatu wasalam dan meninggalkan Taif dalam keadaan sedih. Karena beliau adalah apa? Abdun, hamba Allah. Tetapi Allah muliakan beliau dengan diturunkan wahyu kepada beliau. Fasara nabiyan rasula. Beliau adalah nabi dan apa? Rasul. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Naam. Oleh karena itu ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Ya, di antara bentuk tawadu adalah ini. Naam. Sekarang kalau ada orang yang suka dipuji-puji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dan dia suka dengan pujian-pujian itu, nah ini termasuk dari bentuk mana? Sombongan. Mengarah kepada kesombongan. Tidak ada pada dirinya, dan dia berbangga-bangga dengan itu. Nah, dulu salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, mereka tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Atau khawatir dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Ya, sebagaimana ya, ketika apa namanya, saya lupa riwayatnya dalam kitab Tauhid, ketika salah seorang dari salaf mengatakan, hal ra'a minkum al-kawkab alladhi inqabdal barihah. Apakah ada di antara kalian yang melihat ada bintang yang apa? Yang jatuh tadi malam. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, ana, ya, saya melihat. Nah, di waktu malam melihat bintang apa namanya? Jatuh. Mungkin ada yang menyangka, oh berarti dia rajin apa? Sholat malam nih, mungkin lagi sholat. Langsung dia jawab, langsung dia lanjutkan. Walakin nilam akun fis sholat. Tetapi saya ketika itu bukan dalam keadaan apa? Sholat. Saya melihat bintang itu bukan karena saya malam itu sedang sholat, tapi saya tidak bisa tidur. Ya. Tetapi saya tidak bisa tidur karena apa? Walakin niludirtu. Tapi saya sedang disengat apa? Hewan berbisa. Ini yang menjadikan saya bangun malam. Nah, tawadhu, ya, para salaf. Ini hendaknya kita melihat apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Datang orang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina, dan seterusnya. Dipuji-puji, disanjung. Orang datang kepada Nabi menyanjung. Dan Nabi pantas untuk disanjung, ya atau tidak? Ya. Semua kebaikan ada pada beliau, kebaikan-kebaikan manusia, sifat-sifat yang mulia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus apa lagi? Memang beliau orang yang memiliki kemuliaan. Tetapi permasalahannya jangan, beliau berpesan, untuk tidak dan tidak boleh lesan-lesan kita ini memuji Nabi lebih daripada apa yang Allah berikan kepada beliau. Tidak boleh. Nah, Rasul mengatakan, Qulu biqaulikum, silahkan kalian mengucapkan ucapan-ucapan kalian, memuji saya, dan seterusnya. Namun jangan sampai kemudian syaitan menyeret kalian untuk memuji aku dengan sesuatu yang berlebih yang Allah Jalla wa'ala tidak memberikan kepada apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini termasuk diantara tawadhu. Tawadhu Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama, ya, tentang tawadhu Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Suwaid bin Abdul Aziz an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة Faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinah syi'ti ajlis ilaiki. Nah, disebutkan di sini dari Anas bin Malik, ya, anna imra'atan, datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqalat lahu, kemudian wanita ini mengatakan, innali ilaika hajah, ya Rasulullah, saya punya hajat kepadamu, yani ada sesuatu hajat yang ingin saya sampaikan. Faqal, maka Nabi mengatakan, ijlisi fi ayyi tariqil madinah syi'ti, silahkan kamu ya pilih ya untuk duduk atau berposisi di jalan-jalan Madinah, di salah satu jalan kota Madinah, di orang umum, di hadapan orang banyak. Ajlis ilaik, saya akan datang kepadamu. Na'am. Asyahid di sini, ikhwatil kiram, ya, di antara bentuk tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau alaihi salatu wassalam, ya, tidak merasa berat untuk menunaikan hajat umatnya. Hajat umatnya. Walaupun umatnya ini orang-orang yang lemah, walaupun umatnya ini orang-orang yang mungkin tidak memiliki apa, ya, kedudukan, tidak memiliki harta. Karena yang datang kepada Nabi ini orang yang banyak, macam-macamnya. Budak datang kepada beliau, fuqara datang kepada beliau, menyampaikan apa? Hajatnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menolak itu semuanya. Ya. Selama beliau mampu, selama beliau bisa, beliau berusaha untuk menunaikan apa? Hajatnya. Walaupun perempuan yang datang kepada beliau ada hajat, ya. Naam. Datang kepada beliau atau menyampaikan hajat kepada beliau, beliau tunaikan hajatnya. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau seorang memiliki sifat sombong, ya, dia tidak menerima semua apa namanya? Hajat-hajat itu. Bahkan terkadang dia memilih-milih apa namanya? Orang. Taib, saya hanya menerima orang-orang yang besar saja. Orang-orang yang kaya saja. Orang-orang yang miskin, saya tidak akan apa namanya duduk bersamanya. Saya tidak akan memikirkan hajatnya. Ini orang-orang yang memiliki sifat mada al-kibr. Tidak dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Na'am. Ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan ba'da salatul maghrib. Masih ada sisa pembahasan apa namanya tentang kisah ini atau yang semisal dengan itu. Bi'idnillahi azza wa jal. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.